pake sing nonton. Montor muluk molak malik aku ndelok ke tatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anake wong dodol bakuan. Pokoke neriman. Yo opo rek iso kaya kotekan. Seruntul ketabang biru, irung bendul ketatap watu. Sing rumangsa duwe irung lan tolatole ae. Juane karang taruna saiki kegiatan kampung podo di putih aye masyarakat kan olahraga gak nganti kari bal-balan badminton tenis lan voli kaum ibu semono uga nok bidang PKK wis dileksa enakno ae perlu ningkateno kesejahteraan keluarga katon semangat persatuan kaum wanita nok bidang kesenian wis dipelajari seni drama lan seni tari aye kreaksi baru ayo digali ojo nganti punah kesenian sing asli ayo dipupuk kesenian Jawa ojo ninggalno kepribadian kita ya adat ketimuran kudu dijogo menjunjung tinggi martabat bangsa ajayat lakon ayat Hey. Walang kekek pencok wit gedang jangkrik nyerik nisor wit dinding ojo ngenyek ambek wong lanang ditinggal puri nek bengi masuk angin Sriti kecemplung banyu bengi ngipi kleleken sepatu sinuwun tembange jagung tembang dadap arane kecilung duwe pacar ceking lan jangkung sayang sedidik kedawan irung aoyo ai ayo ayo geresi Surabaya kaladisi minggat nang balung benda bakal klopo jenenge manggar tembang jambu rak karo bubar nek aku janji gak bakal ingkar sayang sedidik pacarku dirabi kang sabar aoyo ai ayo ayo ono gredu dipasang janur rupane ayu dipasang janur tembang telo jenenge ongklik tembang lombok arane menik nek jaluk rabi sabaro dhisik entenono nek wis dodol pitik aoyo ai ayo ayo iwak urang gak ono buntute wong wis gerang buntute tugel tembang ribang tak wurawari nek cang eleng tembange jati duwite PT wis tak celengi bareng tak gawe nikah dijaluk magnet di aoyo ai ayo ayo godhong jambu nok dukur kotak rupane ayu udele disosor banyak tembang areng jenenge moga tembang kanyong mari pos pangira bareng wis tak nikah rumangsa lega soal blonjo nunut mara tua aoyo ai ayo ayo ono santen tutu kelopo cakap semanten diatur kula milang miling sawung galing lewa-lewa lewane are Surabaya.